Sesaat lagi Anda mengikuti perjalanan seorang hamba menemukan secercah hidayah dalam kisah-kisah gugah kholqu. فقفت والحجارة أكوام وعيناه عزمة وسمو لا يرى عن يمينه من معين لا يرى عن شماله من يلو كل ساح سعى إليها خلاهن كل درب يشقه مسدود. وقف الطفل وحده والليالي ورصاص من حوله وجنود. وقف الطفل والحجارة أكوام وعيناه عزمة مصمود Air mata seorang ayah berjabat tangan setelah 12 tahun berpisah. وتلاقت أصداؤها وضيوف بين عينيه حومت وبنون والنداء المجروح غاب مع الأفق وغابت مزاعم ووعود والشعارات كلها سقطت في الأرض وغابت حناجر ووعود كلهم يدعي لك النسب الأوفى. Setelah melaksanakan ibadah salat isya di salah satu masjid, sejumlah jamaah yang sedang menunggu dikejutkan dengan seorang pemuda berusia 40 tahun yang bersimpuh di kaki ayahnya untuk meminta maaf setelah dirinya berhenti merokok. Kisah ini bermula ketika sang ayah melihat anaknya merokok. Itu terjadi pada 12 tahun silam. Ketika itu sang ayah tidak mempunyai pilihan lain selain bersumpah demi Allah bahwa dirinya tidak ridho terhadap anaknya dan ia tidak mau melihat wajahnya selama hidupnya. Karena sang ayah merasa sangat menderita dalam mendidik anak-anaknya dengan pendidikan yang benar dan sesuai dengan syariat Islam. Seiring dengan berlalunya waktu dan kendati sudah ada campur tangan dari sejumlah kerabat, tetangga, dan imam masjid agar sang ayah mau untuk memaafkan anaknya. Tetapi segala upaya itu tidak menemukan hasil. Akhirnya, sang anak tidak mempunyai pilihan lain kecuali membuat deklarasi di hadapan ibu dan saudara-saudaranya bahwa ia berhenti dan tidak mau menyentuh barang yang menyengsarakan tersebut. Ia juga memperkuat hal itu dengan bersumpah bahwa istrinya menjadi haram baginya bila ia merokok lagi. وتلاقت أصداؤها وطيوف بين عينيه حومت وبنون والنداء والمجروح غاب مع الأفق. Sejak saat itulah sang anak sudah berulang-ulang kali untuk mencoba memanfaatkan berbagai kesempatan untuk menemui ayahnya, untuk meminta maaf kepadanya. Akan tetapi, ia tidak dapat melakukannya karena selalu ditolak oleh ayahnya. Ayahnya tidak mau memaafkannya. Hal itu lalu mendorongnya untuk membawa ketiga anaknya yang masih balita ke masjid pada waktu sholat isya tiba. Dengan hal itu, agar sang ayah merasa iba terhadap anak dan cucu-cucunya. الطفل والحجارة أكوام وعيناه عزمة مسمور لا يرى عن يمينه من معين لا يرى عن شماله من يدور كل ساح سعى إليها خلاو كل درب يشتري. Sang anak langsung bergegas menuju tempat ayahnya bersama ketiga anaknya. Mereka bersimpuh di kaki ayahnya, meminta maaf serta kerelaan hati ayahnya. Sementara itu, air matanya terus mengucur deras. Ia kembali dan kembali berulang kali mengatakan, "Ayah, sejak saat itu, seluruh hidupku menjadi derita bagiku dan juga keluargaku. Dan Allah tidak memberikan berkah sedikit pun kepada kami." Maka sang ayah tidak mempunyai pilihan yang lain selain menumpahkan wajahnya kepada anak dan juga cucu-cucunya. Ia menyalami dan juga memaafkan mereka. Tidak sedikit jamaah yang ketika itu melihatnya meneteskan air mata melihat adegan yang mengundang iba itu. Dan mereka pun terdorong untuk menghampiri sang anak dan mengucapkan selamat kepadanya. Sementara itu, air mata bahagia membasahi pipinya. Subhanallah. Wa رصاص من حوله وجنود وقف الطفل والحجارة أكوام وعيناه عسرة وصمود وقف الطفل عند بابك يا قدس ونادته من هناك الجدود وتلاقت أصداؤها وضيوف بين عينيه حومت وبنود. Demikianlah pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada. Sebuah kisah yang semoga dapat memberikan kepada kita sebuah siraman rohani untuk kembali memperbaiki diri kita, berkaca kepada kita, mengambil sebuah pelajaran dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekeliling kita. Semoga Allah Ta'ala membimbing kita di kesempatan kali ini agar bisa berbakti kepada kedua orang tua kita selama hayat masih dikandung badan, selama orang tua kita masih berada di dunia yang penuh cobaan ini. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ورصاص من حوله وجنود ورصاص من حوله وجنود وقف الطفل وحده والليالي ورصاص من حوله وجنود وقف الطفل والحجارة أكوام وعيناه عزمة وصمود لا يرى عن يمينه من معين لا يرى عن شماله من يدور كل ساح سعى إليها خلاون كل درب يشقه مسدود وقف الطفل وحده والليالي ورصاص من حوله